Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala hama ba'd. InsyaAllah pada malam ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai terakhir pada ayat yang ke-33, yaitu pada ayat Mata'an lakum wa li'an'amikum. Adapun selanjutnya, qala Allah Ta'ala, fa idza ja'ati thamatul kubra, maka jika telah datang malapetaka yang besar, yaitu thamatul kubra, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana manusia mengingat apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Waburizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan al jahim yaitu neraka pada mereka yang melihat. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa atharul hayata dunya, dan lebih mementingkan, mendahulukan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah al-jahim, yaitu neraka. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut dengan keagungan atau ketika berdiri di hadapan Rabb-nya. Wa nahana nafsa 'anil hawa, dan menahan diri-diri mereka dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembali mereka adalah al-jannah. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay idza ja'atil qiyamatul kubra. Ya, maksudnya adalah fa idza ja'atil qiyamatul kubra, yaitu idza ja'atil qiyamatul kubra, yaitu ketika datang kiamat al kubra. Jadi kiamat ada kiamatul kubra, ada kiamatus sughra. Adapun kiamatus sughra adalah mautul insan, yaitu kematian yang akan mendatangi setiap manusia. Ini adalah kiamatus sughra. Adapun kiamatul kubra laha alamah, alamatul kubra wa alamatus sughra. Jadi kiamat al-kubra ini memiliki dua tanda, yaitu tanda alamatul kubra wa alamatus sughra. Wa syiddatul uzma, dan kesulitan yang sangat besar. Allati yahunu indaha kullu syiddatin, yaitu kesulitan yang sangat besar, yang kesulitan-kesulitan yang lainnya, kesulitan di dunia, baik itu kesulitan yang mengerikan, musibah, ataupun kesulitan-kesulitan yang menyakitkan, itu ringan dibandingkan dengan al-qiyamatul kubra. Tidak ada apa-apanya. Fahina idzin yudhilu al-walidu an waladihi, pada hari itu, yaitu pada terjadinya al-qiyamatul kubra, seorang bapak lupa dengan anaknya. Wasahibu an sahibihi, dan seorang teman lupa kepada temannya. Wa kullu muhibbin an habibihi, dan seorang yang dicintai, mencintai, lupa dengan orang yang dicintainya. Bahkan di ayat yang lain Allah menyebutkan bukan hanya lupa, lari. Lari dari orang-orang yang dikenalnya. Lari dari saudaranya, lari dari sahabatnya, lari dari orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhi." Hari di mana saudara itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari kedua orang tuanya. Lari meninggalkan bapak dan ibunya. Disaking dahsyatnya perkara pada saat itu. Wa sahibatihi wa bani, lari seorang teman dari temannya yang lainnya. Sudah tidak peduli dengan temannya, sudah tidak ingat lagi pada saat itu. Dikarenakan dahsyatnya perkara yang terjadi pada Al-Qiyamatul Kubra. Setiap orang pada saat itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusan, dengan perkara-perkaranya masing-masing. Maka ini adalah sebagian yang disebutkan di sini tentang Al-Qiyamatul Kubra. Kemudian wa qala ta'ala yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, dan hari di mana manusia ingat semua perbuatannya ketika di dunia, ingat apa yang dilakukannya ketika di dunia, ingat apa yang diucapannya ketika di dunia. Padahal kita saat ini, apa yang kita lakukan beberapa jam yang lalu ataupun beberapa hari yang sudah lupa. Tapi pada Al-Qiyamatul Kubra semua manusia mengingat apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apa yang diucapkannya. Semua akan mereka ingat ketika Al-Qiyamatul Kubra. Oleh karena itu, dunia merupakan tempat untuk beramal. Pada saat inilah kita dituntut untuk beramal, melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan amalan-amalan yang merupakan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan fa in khairan fa khairun, barang siapa yang ketika di dunia dia melakukan atau menanam kebaikan, fa khairun, maka yang akan didapatkan adalah kebaikan pula ketika di akhirat. Fa in syarran, dan jika dia melakukan kejelekan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa syarran, fa syarrun, maka dia akan dapatkan kejelekan pula. Dan tiada guna lagi penyesalan ketika di akhirat nanti. Di akhirat bukan tempat untuk beramal. Yang ada adalah al-jannah atau an-nar. Oleh karena itu banyak disebutkan di dalam ayat-ayat bagaimana penyesalan orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak melakukan amalan kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Wahai Rabbku, aku telah melihat, aku telah mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami. Na'mal salihan, agar kami ini beramal, melakukan amalan kebaikan. Ataupun di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal, aku melakukan amalan kebaikan yang aku tinggalkan ketika di dunia. Ini adalah harapan-harapan ataupun penyesalan yang ketika itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Adapun penyesalan yang terpuji adalah ketika seseorang dalam keadaan lapang, dia menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya, kemudian dia bertaubat dan memperbaiki dirinya. Adapun penyesalan ketika sakaratul maut, maka sudah tidak berguna lagi penyesalan saat itu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka perhatikanlah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang menunda-nunda bahkan tidak melakukan amalan kebaikan ketika di dunia. Adapun seseorang tidak menyesal, tidak nampak penyesalan padanya, mungkin disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, dia melakukan satu perbuatan dan menganggap sebuah perbuatannya itu adalah baik, padahal di situ ada kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia tidak melihat apa yang dia lakukan itu akan dibalas, padahal semua amalan kebaikan itu akan dibalas. Man ya'mal su' fayujza bihi. Barang siapa mengamalkan kejelekan, maka dia akan dibalas dengan kejelekan. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya dia menyangka apa yang terjadi, musibah yang terjadi pada dirinya, yang menimpa dirinya itu bukan teguran dari Allah, sehingga dia tidak menyadari bahwasanya dia tidak menyesal dengan apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a fid dunya, yaitu dia mengingat pada hari itu manusia mengingat apa-apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia, min khairin wa syarrin, dari perbuatan jelek dan perbuatan yang baik. Fayatamanna ziyadata misqala dzarratin fi hasanatihi. Maka dia ketika di akhir berangan-angan agar mendapatkan ziyadah, tambahan kebaikan, misqala dzarratin, walaupun kebaikan itu sebesar biji dzarrah di dalam kebaikannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Wa yaghummuhu wa yahzunu li ziyadati misqala dzarratin fi sayyiatihi, dan dia sedih terhadap tambahan kejelekan pada kejelekannya, karena satu kejelekan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu idzaka anna madati ribhihi wa khusranihi ma sa'ahu fid dunya. Dan pada saat itu dia mengetahui bahwasanya keuntungan dan kerugian ketika di akhirat adalah apa-apa yang diusahakannya ketika di dunia. Wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya, dan terputuslah semua sebab dan hubungan ketika di dunia. Terputus ketika hari itu hubungan seorang anak dengan bapaknya, seorang pemimpin dengan rakyatnya. Wa burizatil jahim liman yara, dan diperlihatkan al-jahim, yaitu neraka, pada orang-orang yang melihat. Ay ju'ilat fi baraz, dijadikan al-jahim ini bisa dilihat di tempat yang bisa dilihat oleh semua orang. Zahiratan likulli ahadin, yaitu bisa dilihat, terlihat oleh orang-orang yang ada. Qad burizat li ahliha, dan telah dilihat oleh penduduknya atau penghuninya. Maka di sini disebutkan li ahliha, yaitu li ahlin, li ahlil jahim. Adapun di dalam ayat yang di dalam tafsiran yang lainnya disebutkan lil mukmin. Jadi an-nar itu diperlihatkan juga, al-jahim itu diperlihatkan juga kepada kaum mukminin, agar mereka bersyukur melihat bahwasanya nikmat yang mereka dapatkan Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk mereka, memilihkan agama yang telah sempurna yaitu al-Islam, itu merupakan kenikmatan bagi mereka. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya setiap manusia akan melewati neraka ketika mereka berjalan di as-sirat, ketika berjalan melewati as-sirat, maka mereka berjalan sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian pasti akan melewatinya. Yaitu disebutkan tafsirannya adalah kalian akan melewati an-nar, yaitu al-jahim. Wasta'addat li'akhdhihim, dan mereka ini bersiap-siap, al-jahim ini bersiap-siap untuk mengambil, untuk menelan penghuninya. Muntadhiratan li'amri rabbiha, mereka menunggu perintah dari Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat As-Sajdah, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, sesungguhnya kami akan penuhi al-jahim itu dengan jin dan manusia semuanya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan kami akan memenuhi al-jahim itu dengan jin dan manusia semuanya. Maka tentunya dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini, kita menjadi takut. Takut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, sehingga membuat kita berusaha untuk lebih bersemangat lagi di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, ijawazal hadda, yaitu melewati batas, bi antajarra 'alal ma'asi al-kibar, yaitu dengan berani, dengan lancang melakukan kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah, dan mereka tidak mencukupkan, tidak merasa cukup dengan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atharal hayata dunya, dan orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia alal akhirah, fasara sa'yuhu laha, jadi semua amalannya, semua kegiatannya ditujukan untuk dunianya, sibuk dengan dunianya. Padahal kita mengetahui bahwasanya dunia adalah bukan ukuran kebahagiaan. Dunia adalah bukan jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka semakin tua seseorang, semakin sibuk dengan dunia, maka ini bukan alamatul khair. Bukan alamat kebahagiaan bagi seseorang. Bahkan disebutkan oleh para ulama tentang permisalan dunia, di antaranya adalah bahwasanya dunia itu seperti bagoya. Bagoya itu seperti pelacur, pelacur tua. Kemudian dia menjajakan dirinya dengan berdandan yang menor dan tidak puas dengan satu laki-laki. Ini digambarkan oleh para ulama bahwasanya permisalan dunia ini seperti ini. Begitu buruk dan rendahnya permisalan seperti ini. Ketika kita mengetahui permisalan yang seperti ini, masihkah kita akan sibuk dengan mencari dunia? dan meninggalkan amalan-amalan akhirat. Adapun orang-orang mukmin, maka disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, mereka menjadikan atau menyebutkan dunia itu seperti bahar atau seperti lautan ataupun seperti gelombang, yang orang-orang mukmin ini menjadikan amalan-amalan soleh mereka sebagai safinah, sebagai perahu untuk menyeberangi, untuk mengarungi lautan tersebut. Ini adalah permisalan seorang mukmin, seorang muslim ketika dia melihat dunia. Wa waqtuhu mustaghriqan fi hudhuriha wa syahwatiha, dan waktunya ini dihabiskan untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi dunianya. Wa nasiyal akhirata wa tarakal amalaha wa tarakal amala laha, dan mereka lupa, bahkan bukan lupa, mereka ini melupakan akhirat. Bukan nasyal akhirah, tapi mereka merupakan akhirat, meninggalkan amalan-amalan untuk akhirat dan meninggalkan amalan-amalan untuk akhirat tersebut. Kemudian fa innal jahimah hiyal ma'wa, adapun dan sesungguhnya al-jahim adalah tempat kembali, yaitu tempat kembali bagi fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa lahu, yaitu untuk mereka yang mendahulukan, yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Ay maqaru wal maskanu liman hadhil halah, dan mereka ini menjadikan dunia sebagai tempat untuk menetap, wal maskan, dan tempat untuk tinggal bagi orang-orang yang dia mendahulukan dunia dan melampaui batas. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang dia takut ketika berdiri di hadapan Rabbnya, itu dengan keagungan Rabbnya, khafal qiyam, disebutkan laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada di antara dia dengan Allah penterjemah. Mereka berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan bahasa Arab. Walaupun di dunia kita tidak bisa berbahasa Arab, tapi ketika seorang hamba berdua dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan baik laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Wa khafa mujazatihi bil adl, dan dia takut, merasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan keadilan. Fa'asara hadzal khaufa fi qalbihi, dan rasa takut ini membekas di dalam hatinya. Fanaha nafsahu an hawahu, kemudian dia menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Alladhi yuqayyidaha, yang hawa nafsu yang dia ini mengekang atau mengikat hawa nafsunya dalam rangka ketaatan an ta'atillah, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasara hawahu, dan berubah hawa nafsunya ini taba'an lima jaa bihi ar-rasul, dan dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Adapun hawa nafsu, maka kita diperintahkan untuk mengekangnya, untuk menekannya, bukan untuk menghilangkan, karena hawa nafsu dan itu tidak bisa hilang. Adapun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menekan, membuat hawa nafsu tersebut tunduk kepada apa yang Allah dan Rasulnya datang. Adapun hawa nafsu apabila dibiarkan, maka dia akan memerintahkan kepada kejelekan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sungguh hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada perkara yang jelek. Wajahada al-hawa, kemudian dia memerangi hawa nafsunya, wasyahwata, dan syahwatnya. As-saddaini anil khair, yang keduanya ini senantiasa menghalangi kepada kebaikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah al-jannah. Maka perjalanan menuju al-jannah adalah sesuatu yang sangat panjang dan sulit. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Hufatil jannatu bil makarih." Al-jannah itu dikelilingi, dilingkupi oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, dengan makarih, dengan kesulitan-kesulitan. Yang hawa nafsu ini tidak menyukai hal tersebut. Sebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi engkau membenci sesuatu tetapi hakikatnya dia adalah baik bagimu. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu akan tetapi dia jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-mustamalatu ala kulli khairin wa sururin wa na'imin. Yang al-jannah ini memiliki atau terkandung padanya kebaikan dan kegembiraan dan kenikmatan-kenikmatan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-jannah, wala la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Jadi kenikmatan-kenikmatan di al-jannah itu belum pernah terlihat oleh mata, begitu juga belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di benak manusia. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan al-jannah. Yaitu hiyal ma'wa, yaitu bagi orang-orang yang khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Hiyal ma'wa liman hadza wasafahu, yaitu dengan untuk orang-orang yang memiliki sifat ini, yaitu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Maka ukurannya adalah keimanan yang ada pada kita, bukan dengan hawa nafsu kita. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan hufatil jannati au jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsu, maka ukuran bagi kita, timbangannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan perasaan, bukan hawa nafsu kita. Maka ini adalah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Allah menyebutkan tentang ayat-ayat yang menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menyebutkan tentang dua keadaan golongan, yaitu fa'amma man tagha, yaitu orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang wa'atharul hayata dunya, orang-orang yang mendahulukan dunia. Dan satu golongan lagi adalah golongan orang-orang ya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Adapun dalam ayat yang selanjutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, yaitu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.